Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitabah huda amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah kita banyakkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh barakah, yaitu syahrul Ramadan di tahun ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisinya dengan amal-amal ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala selama bulan Ramadan sampai mungkin tanggal 20 kita akan tetap mengadakan dars, akan tapi diunggah tiap Senin dan Rabu pagi insyaallah. Barakallahu fikum, kita masih di tanda-tanda fi'il. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang qad. Nah, qad bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Bila masuk pada fi'il madi ada dua makna, at-tahqiq dan at-takrib, hampir dan sungguh. Bila masuk fi'il mudhari bermakna taklil, taksir, dan at-tahqiq. Baik, kita masuk tanda yang berikutnya. Qala asy-syarih wa amassinu wa saufa fa yadkhulani 'alal fi'lil mudhari'i wahdahu. Adapun sin dan saufa, maka keduanya masuk kepada fi'il mudhari' saja. Naam, tidak bisa masuk kepada fi'il madi, tidak bisa masuk kepada fi'il amr. Wa huma yadullani 'ala tanfisi wa ma'nahu al-istiqbal. Keduanya menunjukkan makna tanfis. Tanfis itu adalah istiqbal, akan. Sin saufa, keduanya menunjukkan makna akan. Illa anna sina aqallu istiqbalan min saufa. Hanya saja sin itu lebih sedikit masa akan datangnya dibandingkan saufa. Seringnya sin diartikan apa? Akan, saufa, kelak. Qala sahibul khulal dalam ta'liq, laisa mahalla ittifakin. Wal kufiyuna yakuluna inna sina musawiyatun li saufa. Wahada qawlu bani malikin wa tabi'ahu ibnu Hisham. Ini bukanlah tempat kesepakatan. Artinya tentang sin dan sofa, sin lebih sedikit masa akan datangnya dibandingkan sofa, ini bukan tempat kesepakatan. Adanya khilaf. Kufiyun mengatakan sungguhnya sin itu sama dengan sofa. Sin sama dengan sofa dari sisi masa akan datangnya. Ya. Ini pendapatnya Ibnu Malik dan diikuti oleh Ibnu Hisham. Silakan lihat Al-Mughni Ibnu Hisham. Wa khasiyati wa khasiyata dasuki ala Al-Mughni wa khasiyata Sibban ala Syafil Asmuni. Nah. فَأَمَّا السِّينُ فَنَهُ قَوْلِ تَعَالَى سَيَقُولُ سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. Adapun sin, contohnya سَيَقُولُ سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. Sayatnya يَقُولُ. يَقُولُ ini fi'il mudhari'. Taunya dari mana? Ada sin. Nah, kita baca i'rabnya. وَإِعْرَابُهَا sin harfu istiqbal. يَقُولُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ kita jarudi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih was-sufaha'u fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih min harfu jarrin An-nasi ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi al-kasrah al-zahira ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdufin hal min as-sufaha. Contoh yang lainnya, sayakulu lakal muhallafun. Sayanya sama, yaitu yakulu fi'il mudhari', karena kemasukan tandanya adalah sin. Adapun i'rabnya, sayakulu taqaddama sama dengan yang sebelumnya. Walam harfu jarrin. Walqaf dhamirun muttasilun mabni ala fathi fi mahalli jarrin biharfil jarri. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bil fi'li yaqul. Wal al-mukhallafuna fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'an dhamma li'annahu jam' mudzakkar salim wa nunu iwadun tanwin fil ism al-mufrad fi qawlika mukhallaf. Wa amma sawfa fa'anahu qawli ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sayyidnya mana? Yu'tika fi'il mudhari', tandanya apa? Didahului dengan sawfa. Nah. Adapun i'rabnya al-waw wala hasabi ma qablaha wala mulamul ibtida' wal mubtada'u mahdhufun taqdiru wala anta. Wa sawfa harfu istiqbalin yu'ti fi'il mudhari' marfu' litajarrud ma nasib wal jazim wa alamatu rafi'i ya dhammatu muqaddaratu 'ala al-ya' mana min dhuriyyah thiqal. Mutaliya thiqal. Wal kahu dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwal li yu'ti. Yu'ti membutuhkan dua maf'ul bih. Rabbu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam mudhari' dhamma dhahira 'ala al-ba' wa rabbu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal jumlatu min al fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabar mubtada wal fa' harfu 'athfin tarda fi'l mudhari'un marfu'un li tajarrudin nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif al-maqsurah mana min dhuriyyat abur wa tarda ma'tufun 'ala yu'ti wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiru anta. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, nah, ma aina maf'ul yu'ti sani, di mana maf'ul yu'ti yang kedua? Jika kamu bertanya, di mana maf'ul yu'ti yang kedua? Fal jawabu ma qalahu Maki ibn Abi Talib bin Al-Qaisi fi kitab I'rab Mushkil Al-Quran. Maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Maki ibn Abi Talib Al-Qaisi dalam kitabnya I'rab Mushkil Al-Quran. Wa hadha lafzuhu. Ini lafadznya. Al-maf'ul tsani mahdhufun. Maf'ul yang keduanya adalah mahdhuf. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maf'ul keduanya mahdhuf. Kama tahdhifu min a'taituka waka sautuka, seperti dibuangnya maf'ul bih kedua dari ucapan a'taituka, aku telah memberi kamu, atau kasautuka. Fataktasiru ala maf'ulun wa ala maf'ulin wahidin, kamu mencukupkan satu maf'ul. Wa tutmirul akhar, kamu sembunyikan yang lainnya. Watakdiru, takdirnya adalah a'toituka ma turidu fatardo. Aku berikan kepadamu apa yang kamu inginkan, fatardo, maka kamu ridho, senang. Wandur syarha ibn Akhir. Wa in kulta kaifa uribat al-kaf min yu'tika maf'ulan bihi wal-kaf min rabbika mudhafan ilaih. Jika kamu bertanya bagaimana di'irab kaf dari yu'tika sebagai maf'ul bih, kemudian kaf pada rabbika sebagai mudhaf ilaih. Wal jawab, sama-sama berkaf, tapi yu'tika maf'ul bih, sedangkan rabbika mudhaf ilaih. Fal jawabu anna dhamira idza tasala bil fi'li qad yakunu maf'ulan bihi ka hadzal misali. Jika kamu bertanya, nah, maka jawabannya, kalau bertanya kenapa kaf pada yu'tika itu maf'ul bih sedangkan kaf pada rabbuka itu sebagai mudhaf ilaih, jawabannya adalah ad-dhamir idza tasala bil fi'li qad yakun maf'ulan bih. Dhamir jika bersambung dengan fi'il kadang-kadang dia bisa menjadi maf'ul bih. Kadang misal yu'tika wa qad yakunu fa'ilan. Bisa juga menjadi fa'il. Dhamir bersambung dengan fi'il bisa fa'il seperti darabtu Zaidan. Fa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Wa idza tasala dhamiru bil ismi yakunu majruran daiman. Sedangkan dhamir jika bersambung dengan isim dia selalu majrur sebagai mudhafun ilaih. Tapi kalau bersambung dengan fi'il bisa fa'il bisa maf'ul bih. Kama taqaddama fi i'rabil kaf min rabbik. Ya. Sebagaimana telah berlalu dalam i'rabnya dhamir kaf pada rabbuk. Nah. Contoh yang berikutnya, sawfa nuslihim naran. Nah, saya jadi di sini nusli, filun mudore, tandanya dimasuki sawfa. I'rabnya sawfa harfu istiqbalin, nusli filun mudore, un marfu'un, litajar rudi minan nasib wal jasim, wa'alam madurafi dhammah muqaddar alal ya, mana min duriyat siqal, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru nahnu. Ya, ingat, untuk nahnu, ana, anta, fi'il mudhari' itu fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwal li nusli. Wal mim 'alamatul jam'i nuslihim. Naran maf'ul bih tsani li nusli mansubun wa 'alamatu nasbi al fathah dhahirah 'ala akhirih. Saufa yu'tihim ujurahum. Syahidnya adalah yu'ti. Ilmu dore, tandanya adalah dimasuki dengan saufa. I'rabnya, saufa harfu istiqbalin yu'ti filun mudhari'un marfu'un litajarru diminan nasib al-jazim wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddar al-ya mana min duriha al-thiqal wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'alal kasri fi ma'ali nasbin maf'ul bi awwal li yu'ti wal mim alamatul jam'i ujura maf'ul bi tsani li yu'ti mansubun ala mansubun wa alamatu nasbi al fathah dhahira ala ra wa ujura mudaf wal ha dhamirun muttasilun mabni 'alal dhammi fi ma'ali jarrin bi mudaf wal mim alamatul jam'i. Baik, barakallahu fikum. Kemudian tanda yang berikutnya, tanda yang ketiga, sin, ekot, sin, sawfa, dan tak ta'nis. Keempat, ya. Qala wa amma ta'u ta'nisi sakinatu. Wa amma ta'u ta'nisi sakinatu. Adapun tak ta'nis yang sukun, fatadkhulu 'alal fi'il madhi duna ghairihi. Masuknya ke fi'il madhi tanpa yang lainnya. Jadi tak ta'nis sakinah itu hanya menjadi tanda untuk fi'il madhi. Kalau qad bisa masuk fi'il madhi mu'il mudhari', sin saufa fi'il mudhari' saja. Tak ta'nits ini hanya untuk tanda fi'il madhi saja. Ya, masuk kepada fi'il madhi tanpa yang lainnya. Wal ghardu minha ad-dalalatu 'ala anna al-ism alladhi usnida hadzal fi'lu ilayhi mu'annasun. Tujuan dari tak ta'nits ini adalah untuk menunjukkan bahwa isim yang bisa, yang fi'il ini disandarkan kepadanya adalah mu'annas. Jadi isim yang fi'il itu disandarkan kepada isim itu adalah mu'annas. Ya. Itu tujuan diberi tanda tak ta'nits sakinah ini. Sawa'un akana fa'ilan. Sama saja apakah isimnya itu fa'il, sebagai fa'il. Ya. Isimnya itu sebagai fa'il dan dia mu'annas. Nahu qalat Aisyatu ummul mu'minin. Sayangnya sini qalat. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Tandanya apa? Diberi ta'nits sakinah. Nah, apa fungsinya? Untuk menunjukkan isim yang, fi'il yang disandarkan kepada isim tersebut adalah isim yang mu'annas. Nah, isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah mu'annas. Qalat Aisyatu. Ini Aisyatu, ini fa'il. Di i'rabnya barakallahu fikum. Qala fi'lun madin mabnun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Wa ta'u ta'u ta'nis sakinah harfun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf, tidak ada kedudukan i'rabnya. Aisyatu fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi dhamma dhahira 'ala akhirih ummu badalun. Naam. Badalun min Aisyah, badal marfu, marfun mislu. Wa 'alamatu rafi dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa yajuzu an yu'raba ummu ma'athu bayanin. Boleh juga ummu ini di'rab sebagai athaf bayan. Wa ma'athu 'alal marfu, marfun mislu. Wa alamatu rafi adhamma dhahira ala akhirihi. Wa umum mudhaf wal mu'minin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al ya'u li anna ucam umudha karin salimun. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad fi qawlika mu'minun. Amkana na'iba fa'ilin. Ataukah isim yang fi'ilnya ada tak itu adalah na'ibul fa'il. Mu'annas dia. Contohnya. Furishat daruna bil busti. Rumah kami dihampari dengan permadani. Sayangnya mana? Furishat. Ya, furishat ini fi'il madhi. Tandanya apa? Tandanya adalah dengan tak ta'nits sakinah. Kemudian yang mu'annas yang mana? Dar. Daru itu adalah mu'annas. Mu'annas sebagai dia mu'annas. Naam. Dibaca rofa sebagai na'ibul fa'il. Kita lah baca i'rabnya. Furisha fi'lun madin mughayyaru shighah. Mabniun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Ingat cara mengi'rabnya. Furisha fi'lun madin mughayyaru shighah. Fi'il yang dirubah bentuknya. Fi'il majhul. Di i'rabnya begitu. Mughayyaru shighah. Mabniun 'alal fathhi, tetap jelas fathhi, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa ta'u ta'nits sakinah. Ta'nya ta'u ta'nits sakinah. Harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wa daru na'ibu fa'ilin marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi'i ad-dhammah dhahira 'ala ra. Wa daru mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal ba' harfu jarrin. Al-busti ismun majrun bilba wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi wal jaru wal majruru mutalliqan bil fi'li furisha. Qala wal muradu anna sakinatun fi asli wad'iha. Yang dimaksud dengan sukun adalah pada asal peletakannya. Fala yadurru tahriq wa li'aridhi tahallusi min al-tiqai sakinain. Maka tidak memadorotkan diharokatinya tak tadi karena adanya tujuan untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun. Ya. Jadi tak sakinah itu memang asalnya demikian. Ya. Jadi walaupun asal pemakaiannya demikian, tidak membahayakan dia, tidak memadorotkan dia ketika taknya itu diberi harokat karena bertemunya dua sukun. Finahwi qawli ta'ala wa qala tifruj alaihinna. Qala tifruj alaihinna. Di situ taknya enggak sukun. Tapi di kasroh, kenapa di kasroh? Karena bertemunya dua sukun. Untuk bisa dibaca maka di kasroh. Jadi tetap tak itu dihukumi dengan tak taknis sakinah. Sehingga qala adalah fi'il madhi. Taunya dari mana? Ada tak taknis sakinah. I'rabnya barakallahu fikum. Al-wawu ala hasabi ma qablaha wa qala fi'il madin mabni ala al-fathi wa ta' ta'u ta'nis sakinah harfun la mahalalu minal i'rab wa hurrikat liltikai sakinah yang diberi harokat karena bertemunya dua sukun. Wal-fa'ilu damirun mustatirun jawazan takdiruhiya. Ukhruj fi'il amrin mabni ala sukun wal-fa'il damirun mustatirun wujuban takdiru anta. Fi'il amr, perhatikan, fa'ilnya apa? Damir mustatir wujuban takdiru anta untuk tunggal. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin maf'ulul qaul. Ucapan dari qaul ala harfu jarrin wal ha' dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wa nun alamatu jam'il inas wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufin hal min fa'il ukhruj aw muta'alliqan bil fi'li ukhruj. Naam. Wawakwa fitufasaniyah qalat ukhruj alaihinna bihadfil wawi. Di dalam tufasaniyah, dalam cetakan tufasaniyah, qalat ukhruj alaihinna, dia membuang wawu. Yang benar ayatnya menggunakan wawu. Qalata ataina ta'i'in. Ini juga sama. Qalata, aslinya qalat. Bertemu dengan alif. Sehingga di fathah. Nah, akhirnya qala fil madhi karena tandanya apa? Didahului dengan diikuti atau disambung dengan ta'nis sakinah. I'rabnya, i'rab wa qala fil madhi wa ta'nis sakinah harfun la mahala min al-i'rab wa khuriqat bil fathhi lil tirai bi alif tasniyah. Diberi harokat fathah karena bertemu dengan alif tasniyah. Naam. Baik. Kemudian al-alif dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il atau fi'lun madin buniya ala sukun liltiqai ittisali bi dhamir rafin mutaharrik wa anna dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ta'iina halun min fa'il ata mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakara al-mu'allifu 'ala salasati aqsamin ismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-madi wa huwa ta'u ta'nis sakinatu wa qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-mudhari'i wa huwa sin wa sawfa wa qismun yashtariku bainahuma wa huwa qad. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah lalu jelas bagimu bahwasanya tanda-tanda fi'il yang telah disebutkan oleh mu'alif terbagi menjadi tiga macam. Satu bagian khusus masuk kepada fi'il madi, yaitu apa? Ta'nis sakinah. Satu bagian khusus pada masuk pada fi'il mudhari, yaitu sin dan sofa. Satu bagian yang berserikat antara keduanya, bisa masuk fi'il madi dan fi'il mudhari, yaitu qad. Adapun tanda fi'il amr, insyaAllah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, bi'idnillahi ta'ala. Al-Mu'allif, sahibu 6. Matan ala jurumiyah, demikian pula sahibu tufa tidak sahib matan ala jurumiyah tidak menyebutkan tanda fi'il amar. Akan disebutkan nanti setelah ini insyaallah tanda fi'il amr. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa barakallahu fikum.